Ini adalah pertemuan ke-41 dalam kajian Masya dan Mawahmi Kitab Minhajul Talibin karya Imam Nawawi dalam fikih Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa la suwassalamu ala nabihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sunnatihi kafa amma ba'd. Qala Imam Abu Zakariya Nawawi rahimahullah ta'ala babu qalatil musafiri innama tuqtaru ruba'iyyatun mu'addatun fi safar at-tawil ar-ruba'i. Baik. Sekarang kita memasuki ke dalam pembahasan yang baru masih di dalam kitab sholat. Setelah kita selesaikan masalah sholat berjamaah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu bab pembahasan tentang sholatnya musafir. Beliau memulai innama tuqtaru ruba'iyyatun mu'addatun. Sungguhnya yang ditasar, yang diringkas sholatnya dalam yang diringkas sholat, yaitu sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu sholat yang 4 rakaat yang muhaddatun, yang tepat pada waktu. Adapun masalah sholat ruba'iyatun, yang 4 rakaat, namun faqdiyatun, yang akan dikotok, ini akan dibahas berikutnya. Jadi, sholat 4 rakaat yang tepat pada waktunya, boleh dikata. Kapan? Fisafaris tawilil mubah. Dalam safar yang jarak tempuhnya jauh, dan safar tersebut safar yang mubah, yang bukan haram. Bukan haram, dan juga bukan untuk ketaatan. Cuma di tengah-tengah antara keduanya, yaitu safar itu mubah saja. Tidak ada tujuan untuk berbuat dosa. Nah, adapun berapa batasannya safar yang jauh jaraknya? Jaraknya nanti akan disebut pada pasal berikutnya. Nah, tidak diqasar. Lah, di sini maksudnya tidak diqasar menjadi 2 rakaat dari 4 rakaat. Fa'itatul hadari. Salat yang pernah tertinggal ketika dia sedang dalam keadaan mukim. Dulu pernah ketinggalan salat gara-gara tertidur salat zuhur. Berarti dia harus mengqadha salat zuhur 4 rakaat. Namun sebelum dia ingat, dia safar. Di dalam safar dia ingat. Di dalam safar dia boleh melakukan salat qasar dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Namun ada salat yang tertinggal ketika dia di mukim 4 rakaat, apakah boleh diqasar? Beliau mengatakan, adapun sholat 4 rakaat yang pernah tertinggal ketika dia mukim, maka tidak boleh diqadha dengan dikerjakan 2 rakaat, walaupun di dalam keadaan safar. Jadi yang boleh dalam safar diqasar, diringkas jadi 2 rakaat, cuma sholat tepat pada waktunya, bukan sholat qadha. Walau qadha dzalika safari, fal afdalu qasruhu fi safari duna hadari. Nah, ini yang tadi yang dibahas adalah sholat yang pernah tertinggal di dalam ketika dia mukim. Sekarang, walau qadha fa'idatas safari. Kalau yang tertinggal sholat yang dalam keadaan safar, safar ketiduran. Fal adhar, maka pendapat yang paling kuat, qasruhu fis safari. Dia boleh mengqasar sholat yang pernah tertinggal dalam keadaan safar, dia boleh meringkas menjadi 2 rakaat. Sholat 4 rakaat itu boleh diqadhar menjadi 2 rakaat. Dunal hadar. Adapun dilakukan, kalau dia sudah sampai ke tujuan, sudah mukim, tadi di safar dia ketinggalan sholat zuhur, kalau di safar dia boleh melakukan sholat zuhur 2 rakaat. Tertinggal. Kemudian dia sudah sampai ke tujuan, menjadi mukim, bolehkah dia tetap mengerjakan 2 rakaat? Beliau mengatakan, dunal hadar. Tidak boleh sholat safar yang tertinggal dilakukan 2 rakaat ketika hadar. Tetap ketika hadar dilakukan 4 rakaat. Jadi ini simpulannya adalah salat yang 4 rakaat cuma boleh diqasar ketika dia dalam safar dan salat tersebut adalah salat yang tepat pada waktunya. Adapun salat yang bukan pada waktunya, salat qadha maksudnya, maka silakan mengqadha salat safar di dalam safar 2 rakaat tidak mengapa, ataupun mengqadha salat safar di luar safar tidak boleh 2 rakaat lagi. Begitu juga mengqadha salat mukim yang 4 rakaat tidak boleh diqadha dengan 2 rakaat walaupun di dalam safar. Ini kesimpulannya dari mazhab Syafi'i. Wa man safara min baldatin, barang siapa yang melakukan safar dari suatu kota, suatu tempat, fa awwalu safarihi, baru dihitung dia dalam keadaan safar. Berarti hukum-hukum yang berlaku bagi orang safar sekaranglah saatnya dihitung. Kapan? Mujawazatu suriha, melewati pagarnya, tembok ataupun benteng kota tersebut. Dan ini bisa kita bayangkan kalau di zaman dahulu. Jadi kalau yang namanya zaman dahulu, yang namanya kota, semuanya terbenteng. Ini bangunan-bangunan semua di dalam kota ini. Apabila mau keluar, paginya dibuka. Orang ke sawah, semuanya di luar sawah. Ke sawah di luar. Ke pengembalaan di luar dan sebagainya. Ketika sudah malam, masuk ke dalam. Tutup lagi. Ini tujuannya untuk perlindungan kota. Nah, bagi orang yang ada dalam kota ini, dia ingin melakukan perjalanan yang jauh, yang nanti akan disebut jaraknya. Kapan baru disebut dia musafir? Kalau sudah keluar dari benteng ini. Baru dia boleh melakukan qasar, boleh melakukan jamak, dan lain sebagainya. Boleh buka puasa. Namun, masih dalam perjalanan dari rumahnya. Nah, walaupun sudah sampai 1 kilo, walaupun tapi belum keluar dari benteng, tetap dia belum boleh melakukan rukhsah dalam safar. Namun kalau dia sudah keluar dari benteng, walaupun jaraknya cuma 200 meter dari rumahnya yang di dalam benteng, tidak mengapa. Sekarang silakan dia melakukan rukhsah. Masalahnya yang sekarang ini sulit dipraktekkan di tempat kita. Kota-kota kita tidak ada lagi benteng. Dan kalaupun perkiraannya, apakah diperkirakan dengan ukuran desa? Kita sekarang, okay, kalau setanpa benteng, berarti batasan sajalah, batasan daerah. Okay. Yang diperhitungkan batasan desa, atau batasan kecamatan, atau batasan kabupaten. Kalau kita lihat dari zaman Rasulullah SAW, itu kota Madinah zaman Rasulullah adalah sebesar pekarangan Masjid Nabawi. Wallahualam sekarang yang keluasan sekarang yang ke arah timur, itu dah luas lagi. Yang dulu sebelum diperluas ke arah timur itu sebesar itulah, kata orang-orang, kata pelaksana pembangunan Masjid Nabawi, dia mengetahui dari sejarah Masjid Nabawi, ya sebesar itulah kota Masjid Nabawi, ke kota Madinah zaman dahulu. Kira-kira lebarnya 1 kilo, panjangnya 1 kilo, kira-kira seperti itu. Nah kalau ini kita ambil di zaman sekarang, tidak bisa lagi, karena Madinah zaman sekarang sudah luas dan tidak ada benteng. Jadi ini dikembalikan kemana? Wallahu alam. Apakah dikembalikan ke uruf? Yang jelas, sekarang sudah jarang dipraktekkan kota yang punya benteng semuanya ini. Baik. Baik. Kalau memang ini benteng kota, masih ada bangunan, mungkin ada orang bikin rumah lagi di luar. Orang bikin rumah lagi di luar ini, di luar sana. Beliau mengatakan, fa'inkana waro'ahu, di belakang dinding ini, masih ada imaratun, masih ada bangunan-bangunan yang ikut ke kota. Ikut ke kota, ikut bagian dari kota ini. Ushtiritu mujawazatuha fil athah. Maka disyaratkan juga, enggak boleh jamak dulu, enggak boleh qasar dulu. Tak boleh buka puasa dulu bagi orang safar sampai kalian melewati bangunan itu. Baik. Qultu Imam Nawawi mengatakan al-athah yang paling kuat adalah la yustaratu, tidak perlu. Karena ini sudah dianggap di luar kota. Bukan bagian dalam kota. Yang inilah yang terjadi silap di antara teman-teman sendiri ketika pulang dari liburan, ketika masih di Madinah, pulang liburan, ini bandara termasuk luar kota atau dalam kota? Tapi biasanya yang dinamakan bandara, yang dinamakan bandara pasti dibangun di luar kota. Namun persyaratan bangun bandara di luar kota. Cuma masalahnya teman-teman, dalam perjalanan ke bandara itu kan masih banyak rumah-rumah yang mengikuti ke Madinah. Itulah jadi silap. Wallahu ta'ala alam, yang makanya zaman sekarang sulit, gara-gara tidak ada batasan. Baik. Fa'ilam yakuntun fa'awal mujawazatul umrati nalfa'adi wal batasini wal qaryatu kabalatin. Baik. Fa'ilam yakun surun. Sekarang kalau kota kita sekarang ini. Fa'ilam yakun surun, kalau memang tidak kotanya tidak ada benteng, tidak ada pagar yang mengelilingi seluruh kota, fa'awwalu mujawazatul umran, maka dia boleh melakukan qasar, mendapat status sebagai musafir sekarang. Fa'awwaluhu, batasan pertamanya dia disebut musafir adalah mujawazatul umran, dia melewati akhir bangunan dari kota tersebut. Masalahnya sekarang anak tanya, yang pernah tanyakan tadi, bangunan yang kita maksudkan adalah bangunan desa atau bangunan kecamatan atau bangunan kabupaten. Baik, ini silakan nanti dibahas sendiri. Lal kharab wal basatin, tidak dianggap bangunan-bangunan yang sudah runtuh, yang sudah tidak terpakai lagi. Al kharab itu maksudnya laisa lahu usulun usulu abniyatin, yang sudah tidak ada lagi pondasinya, sudah hancur. Memang kita tahu di sini pernah ada bangunan, namun sekarang bangunannya sudah tidak ada lagi gara-gara sudah hancur. Wal basatin, dan juga kebun-kebun tidak dianggap. Maksudnya kalau kita keluar dari bangunan pertama di akhir kota ini, ternyata di luarnya masih ada kharab, masih ada bangunan-bangunan lama yang sudah hancur, ataupun masih ada kebun-kebun yang ikut ke penduduk desa ini, masih tidak dianggap. Silahkan langsung melakukan rukhsah dari safar setelah keluar dari bangunan pertama di akhir kota tersebut. Wal qaryatu kabaldatin. Ini apa kita artikan? Qaryah di sini dimaksud adalah desa atau kota? Kota. Kota itu bagaikan negeri hukumnya. Wal qaryatu kabaldatin. Allah lampakan ini desa atau kota, karena kalau dalam Al-Qur'an qaryah itu maknanya kota, bukan desa. Apakah yang dimaksud di sini? Yang jelas di sini adalah batasan tempat dia tinggal, kota. Allah alam, mungkin di sini yang dimaksud di sini adalah desa. Allah alam. Desa juga seperti kota kalau ada batasannya. Baik. Baik. Sekarang yang tadi penduduk kota ataupun penduduk desa yang ada bangunannya, yang dia menetap di situ. Sekarang wa awwalu safari sakinil qiyam, sekarang mungkin tidak ada lagi ataupun jarang orang-orang nomaden yang mereka tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Mereka tinggal dengan mengikuti tempat tumbuhnya rumput untuk ternak mereka. Kalau musim kemarau, kalau di sini ada rumput di sini, oh pindah di sana sekarang rumputnya. Kalau ada hujan di sana, pindah ke sana. Ini mereka dinamakan sakinul qiyam. Mereka hanya punya perkemahan saja yang dibawa dengan onta. Dimanapun mereka akan tinggal, langsung buka kemah. Gitu. Berapa bulan? Terserah. Mungkin 6 bulan kalau memang ada rumput. Kalau kemarau lagi, rumputnya ada di sebelah sana, kemas lagi, berangkat ke sana. Namun mereka berkelompok. Nah, ini namanya penduduk khiyam, kemah. Yang tidak punya bangunan tetap yang ada pondasinya. Itu bedanya antara khiyam dengan bangunan. Kalau khiyam cuma bisa dicabut, pasang lagi. Nah, wa awwalu safari sakinil khiyam, baru pertama sekali dianggap orang yang menempati perkemahan ini, dia sudah dianggap safar, yaitu mujawazatul hillah, yaitu dia sudah melewati yang namanya hillah. Hillah di sini yang dimaksud adalah, saya bacakan syarahnya, hiyal buyutul mujtami'atu أو المتفرقة التي يجتمع أهلها للتمر بناد واحد. Itu berarti ada perumahan di tempat itu, yang tempat di situ tempat orang-orang berkumpul untuk saling ngobrol, untuk orang berkumpul saling, ya mungkin kalau kita bisa katakan kalau di desa itu seperti balai desa. Nah mungkin di tempat orang yang duduk, yang tinggal, ada kemah yang mereka masing-masing, mereka menjadikan satu tempat yang itu memang tempat berkumpul kita. Nah, melewati tempat inilah akhirnya dia boleh langsung melakukan qasar, melakukan rukhsah. Ini yang saya katakan jarang sekarang ada orang yang tinggal seperti ini. Mereka bukan lagi camping ya, memang rumah mereka bentuknya. Rumah mereka bentuknya kemah. Inilah tempat tinggal saya. Inilah perbekalan saya bawa semuanya sekarang di sini. Cuma saya akan berpindah-pindah ke tempat, tidak menetap satu tempat. Ini penduduk perkemahan. Ini bukan lagi camping mereka. Baik. وإذا رجع انتهى سفره بقلوبه لا تلقوا لأولاده ابتداء. Ini kalau dia pergi. Wa idza raja'a dari safar, kalau dia kembali dari safar, intaha safaruhu. Tidak dianggap lagi safar, sudah selesai safarnya, sudah selesai rukhsah yang boleh dilakukan dalam safar, bi bulughihi ma syurita mujawazatuhu ibtida'an. Dengan sampainya dia ke tempat batasan tempat tadi yang dibolehkan rukhsah kalau dia lewati. Apa? Kalau bangunan, kalau kota sudah mulai memasuki benteng, walaupun dia belum sampai ke rumah, dia sudah tidak boleh lagi melakukan rukhsah safarnya. Kalau memang kota yang tidak ada benteng, kalau sudah melewati bangunan pertama dari batasan kotanya, maka dia tidak boleh lagi melakukan rukhsah. Karena dari tempat inilah dia boleh memulai rukhsah dalam safar, dan tempat inilah pula kalau dia kembali sudah selesai rukhsah dari safar. Baik, bi bulughihi ma syurita mujawazatu ibtida'an. Baik. Wa la wa'i wa sarabat 'ala 'ayani bi mawdi'in qat'a tarbu bi usulihi. Walau nawa iqamata arba'ati ayyam, kalau memang dia berniat untuk iqamah, untuk bermukim 4 hari, arba'ata ayyam, 4 hari. Di mawdi'in, di satu tempat. Di tujuan tempat safar dia, dia akan tinggal di sana 4 hari. Atau lebih. In qata'a safaruhu bi wusulihi. Maka begitu dia sampai ke kota ini, jadi dari kota A mau menuju ke kota B. Dia berniat, saya mau tinggal di kota B 4 hari. Begitu dia masuk, maka pertama sekali masuk ke kota ini tidak boleh rukhsah lagi dia. Tidak boleh qasar lagi. Tidak boleh buka puasa lagi. Walaupun belum sampai 4 hari. Walaupun belum sampai 4 hari. Kenapa? Karena dia sudah berniat tinggal 4 hari. Dari hari pertama dia sudah tidak boleh melakukan qasar lagi. Baik. Wala yuhsabu minha, dan tidak dihitung dari hitungan 4 harinya tadi, yaitu yauma 2 hari, yaitu hari dia masuk dan hari dia keluar. Ini pendapat yang sahih. Berarti seandainya dia berniat tinggal 2 hari, boleh kafar? Dia berniat tinggal di kota ini, dari kota A ke kota B, berniat tinggal 2 hari. Selama di kota ini boleh kosor dia? Boleh. Walaupun kemudian hari pertama masuk, hari kedua, hari terakhir keluar, kalau kita buka jadi berapa hari? 4 hari. Tapi dia tetap boleh kosor. Karena tidak dianggap, tidak dihitung hari masuk dan hari keluarnya dalam hitungan 4 hari tersebut. Selesai. Jadi saya akan kembali. Cuma 2 hari saja saya menetap, hari masuk dan hari keluar tidak dihitung. Cuma ketika anda lihat di syarat, tidak diperinci hari masuknya ini kapan, apakah masuk subuh tetapi dianggap, tidak dianggap masuk zuhur, masuk maghrib tidak dianggap, Allah alam, saya tidak tahu ini. Walau aqama bi baladin bi niyyatin an yaqala ila hadrat hajatun yatawaffaha kullu qiratin qatara 18 yawman. Walau aqama bi baladin, kalau dia mau safar ke satu tempat dan mau menetap di tempat itu, di kota itu, biniyati an yarhala idza hasalat hajatun yatawaqqa'uha. Dengan niat, dia tidak punya niat tinggal berapa hari, tidak ada. Niatnya apa? Dengan niat dia akan meninggalkan kota tersebut, an yarhala idza hasalat hajatun. Kalau memang sudah tercapai tujuan, dia punya tujuan untuk bersafar ke kota itu, punya satu tujuan, punya satu hajat. Kapan kamu tidak akan meninggalkan kota tersebut? Kalau selesai hajat saya. Berapa hari? Saya tidak tahu. Baik. Hasalat hajatun. Yatawaqqa'uha kulla waqtin. Yang bisa terjadi, tercapai hajat ini setiap waktu. Saya datang hari ini, bisa jadi hajatnya selesai hari ini. Saya pulang lagi. Atau bisa jadi besok. Bisa jadi lusa. Bisa jadi 4 hari. Bisa jadi 5 hari. Bisa jadi... Jadi ini sekarang hajatnya dia bisa ketahui akan tercapai tidak tertentu harinya. Ini bedakan antara orang yang tahu hajatnya akan selesai 15 hari. Tahu akan selesai hajatnya 2 bulan. Ini sudah lewat 4 hari. Tidak lagi hukumnya seperti ini. Kalau ini hajatnya bisa tercapai 1 hari saja. 2 hari. Seperti pedagang misalnya. Bisa jadi... Jika kapan kamu balik dari kota tersebut kalau laku semuanya? Kapan laku? Ya bisa jadi laku saat itu juga kalau ada orang borong. Bisa jadi laku besok, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Nah, bagi orang yang seperti ini, yang hajatnya tidak tertentu dengan hari, yang penting tercapai hajatnya bisa setiap hari, qasara sama dia 10 yawman. Dia boleh melakukan qasar cuma 18 hari saja. Baik. Nah, ada yang pendapat yang terakhir mengatakan orang yang prosesnya seperti ini ya, tidak punya niat berapa hari ditinggal. Ada yang mengatakan 4 hari. Sama seperti orang punya niat tinggal tadi. Ada pendapat yang terakhir juga mengatakan sepanjang waktu. Walaupun 1 tahun kamu kasar terus. Kenapa? Karena kamu seperti orang yang ingin berangkat sebenarnya. Ingin pulang, cuma gara-gara hajatnya belum tercapai. Baik. Nah, ada pendapat yang lain mengatakan kasus yang seperti tadi itu orang yang masuk ke kota tidak tentu berapa hari dia tinggal tergantung hajatnya selesai. Al-khilaf yang tadi apakah 4 hari abadan ataupun 18 hari fi kha'ifil qitar. Ya, orang yang sedang dalam keadaan berperang. Dia mau invasi ke satu tempat. Perang misalnya, kapan kamu balik? Yang penting selesai perang. Kapan? Bisa hari ini, bisa besok, bisa kapan saja, terserah. Nah, ada yang mengatakan bahwa saya punya pendapat yang baik. Khilaf yang tadi, apakah dia boleh qasar sampai 18 hari, ataupun cuma 4 hari, ataupun selamanya, kalau cuma bagi orang yang safar tadi itu bertujuan untuk perang. Bukan untuk pedagang ataupun yang selainnya. Cuma ini pendapat yang baik. Walau alima baqa'aha muddatan tawilatan, kalau dia tahu, dia tidak menentukan berapa hari dia akan tinggal. Cuma dia tahu bahwasanya ini saya akan tercapai hajat saya ini waktu yang panjang. Tidak mungkin 1 hari selesai, tidak mungkin. Tidak mungkin 2 hari, tidak mungkin 3 hari, tidak mungkin 4 hari. Pasti 4 hari lebih. Maka orang yang seperti ini, fala qasra 'ala manhaj, maka dia tidak melakukan qasar menurut mazhab yang rajih dalam mazhab Asy-Syafi'i. Jadi silakan sekarang Anda sendiri menilai apakah antum musafir atau bukan. Ya. Yang jelas tidak boleh pulang sebelum ujian semester. Jadi tidak bisa tercapai hajatnya per hari, tidak bisa. Baik. Aqlun fi syurutil qasri wa lawamiha. Naam. Tawilus safari 48 milan hajiyatan. Tawilus safar. Ya, sekarang beliau yang tadi mengatakan boleh mengqasar kalau safarnya jauh. Berapa minimal disebut safar itu sudah dianggap jaraknya jauh? Wa tawilus safar, jauhnya suatu perjalanan sama niyatun wa arba'una milan. 48 mil. Mil Hashimi. Ini enggak dipakai lagi sekarang ya. 48 Baik. Kuduk. Kuduk wahia marhalatani misairin akhbari. Baik, baik, baik. Wahua marhalatani, kata Imam Nawawi, wahua marhalatani misairin akhbari. Dan dia jaraknya dua marhalah, nanti kita lihat berapa, dua marhalah dengan perjalanan yang berat, maksudnya onta membawa barang-barang yang berat. Jadi kalau kita lihat dari zaman dahulu, itu Rasulullah bersama sahabat pergi haji, pergi jihad, itu ada yang naik kuda, ada yang naik onta, dan ada yang jalan kaki. Apakah yang berjalan kaki tertinggal di belakang? Tidak, mereka tetap rombongan. Kenapa? Karena ontanya membawa barang yang berat. Jadi sanggup untuk diikuti oleh orang yang berjalan kaki. Jadi perjalanan yang sewajarnya. Baik. Nah, sekarang beliau mengatakan marhalatan. Kita lihat sekarang ukurannya. Disebutkan di dalam syarah, yaitu safar ini 4 burud. Ada pantulis ya. 4 burud. Burud itu jamaknya barid. Barid itu yang kita tahu sekarang adalah pos. Maktabatul barid pos. Kenapa? Karena pada zaman dahulu pos itu yang menyampaikan surat itu kuda dengan tunggangannya, dari satu pos ke pos yang lain. Begitu kita sampaikan surat, langsung kuda ini berlari ke pos ini. Dia tidak berlari langsung ke tujuan. Kalau berlari langsung ke tujuan pasti akan lemas, pasti akan capek. Jadi cuma sampai ke pos yang berikutnya. Yang pos berikutnya sudah ada kuda sama penunggangnya, ambil surat, pos berikutnya lagi, pos berikutnya, sehingga bisa sampai dalam satu hari. Tapi kalau kuda ini sudah lari sampai tujuan, mungkin tidak akan sampai. Ini namanya barid. Nah, safar itu baru dinamakan safar kalau 4 barid, 4 burud, 4 jaraknya ini. Satu barid, 4 farsah. Satu farsah, 3 mil. Berarti safarnya berapa mil? 16 kali 3. Berapa? 48. Ya. Ini dia, 48 milan hasyimiyah. Nah, sekarang mil hasyimi itu berapa? Bukan milnya Amerika. Karena yang menggunakan mil zaman sekarang ini ya, Amerika. Kalau kita memakai kilometer, disebutkan dalam ini jurnal, bagus kan kalau bukunya ini jurnal departemen kehakiman yang Saudi Arabia yang membahas masalah tabel-tabel tentang sok berapa liter itu zaman sekarang ini. Disebutkan di sini satu mil yang disebut-sebut oleh para yang disebutkan oleh para fuqaha itu 4.000 dirham, 4.000 hatta itu satu mil. Yaitu 1,97 kilometer. 1,97 kilometer, 1 mil. Berarti kalau 48 mil, berapa? Jadi kali sendiri lah ya. Nah, satu barit, satu pos untuk pengiriman surat itu berjarak 23,67 kilometer. Itu satu barit. Baik. Berarti 1 mil itu 4.000 hasta. Itu disebutkan di dalam jurnal ini. Baik. Oke. Wal bahru kal bahri. Wal bahru kal bahri. Dan perjalanan di laut itu seperti di darat. Jaraknya sama. Kalau diukur dia melakukan sabar kalau jaraknya sama. Kalau qata' al-amyal fi ta'at al-qatar wallahu a'lam. Kalau memang ada suatu fasilitas transportasi, wallahu a'lam apakah sudah terjadi di zaman mereka, kayaknya belum ini. Kalau qata' al-amyal, kalau dia bisa melewati bermil-mil sampai melewati 48 mil misalnya. Fi ta'atin cuma sekejap saja. Baik, di saat ini bukan satu jam ya. Cuma sekejap saja. Qatar, dia tetap boleh melakukan qatar. Walaupun hanya sekejap saja. Dalam salah dimisalkan, kalau memang ada perahu yang tiba-tiba datang angin kencang sehingga bisa melewati 48 mil dalam sesaat saja. Ini mungkin yang bisa terbayangkan di zaman mereka. Kalau zaman kita sekarang ini sudah kurang lebih daripada ini. Yang jelas sudah tercapai jaraknya, tidak dilihat waktunya. 48 mil, maka dia sudah boleh melakukan qasar. Baik. Baik. Disyaratkan bagi orang yang safar boleh qasar. Orang safar ada rukhsah. Disyaratkan yustaratu qasdu mawdi'in mu'ayyanin awalan. Jadi dia berniat menuju ke suatu tempat. Baik. Niat menuju ke suatu tempat. Baik. Contohnya akan diberikan contoh selainnya ini. Wala qasra lil ha'im. Maka tidak boleh mengqasar orang seorang yang ha'im. Ha'im itu disebut dalam syarah wahwa man la yadri aina yatawajjah. Enggak tahu pokoknya mau ke mana? Mau berkelana katanya. Ke mana? Enggak tahu. Pokoknya ke mana saja gitu. Maka dikatakan wa in qala taraddudu tidak boleh qasar. Tentu kamu punya tujuan, Pak. Nah, ini tidak boleh qasar. Yang penting kalau mau qasar ada tujuan dulu, mau ke mana? Mau ke pondok itu, mau ke kota itu, mau ke baik. Wala talibin warimin wa aqitin yaqiyunata wajadahu wa la ya'lamu mawdi'ahu. Nah, ini juga contohnya. Wala talibi gharimin. Tidak juga bagi orang debt collector yang sedang mencari orang yang berhutang. Orang berhutang lari dari dia. Mau dicari mana orangnya. Au abiqin, ataupun seorang budak yang sudah lari dari tuannya. Tuannya cari. Yarji'u mata wajadahu. Yang tujuannya adalah saya akan pulang ke rumah saya kalau saya dapatkan mereka itu. Wala ya'lamu mawdi'ahu. Namun cuma tidak tahu tempatnya. Apakah di sana? Di sana? Di sana? Di sana? Cari. Enggak ada. Maka ini tidak boleh kasar bagi mereka. Karena mereka tidak punya tujuan safar. Tidak punya tujuan ke suatu tempat. Baik, kita cukupkan hanya sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan nanti malam insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.